Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan درس pada risalah Al-Qawa'id Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada kitab Al-Qawa'idul Arba', bukan Al-Qawa'idul Arba'ah ya, tapi Al-Qawa'idul Arba'. Kita telah menyelesaikan kaidah yang pertama, yang mana di dalam kaidah yang pertama dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga meyakini rububiyah Allah. Akan tetapi itu semua belum cukup menjadikan mereka sebagai muslim. Mereka meyakini Allah pencipta, meyakini Allah sebagai pengatur dari alam semesta. Tapi itu belum cukup, dikarenakan mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dikarenakan mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam beberapa ayat, diantaranya di dalam surat Yunus, ketika mereka ditanya, man yarzukukum minas sama'i wal ard, siapakah yang telah memberikan rizki kalian dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, yakni bisa menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur segala urusan, siapakah? Mereka akan menjawab, fasayaquluna Allah. Akan tetapi seperti yang kita jelaskan tadi, keyakinan di dalam tauhid ar-rububiyah itu tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai seorang muslim, dan dia harus mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Dia harus hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi. Mereka tidak mau kalau hanya beribadah kepada Allah saja. Bagi mereka beribadah kepada Allah saja itu tidak cukup. Dan bahkan mereka menganggap aneh kalau hanya beribadah kepada Allah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Sampai-sampai mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad, apakah Muhammad ini hanya ingin menjadikan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja, yaitu kepada Allah? Apakah seperti ini yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh. Naam. Bagi mereka. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada kaidah yang kedua. Sengaja kita ulang tadi kaidah yang pertama. Barakallahu fikum. karena sangat berkaitan antara kaidah yang pertama dengan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka. Mereka di sini adalah sesembahan selain Allah. Orang-orang soleh, para wali yang mereka kultuskan. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadap kepada mereka, yakni di dalam doa dan permohonan, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk mengharapkan kedekatan di sisi Allah, wasyafa'ah, dan mengharapkan syafaat. Nah, perhatikan barakallahu fikum ucapan orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum, dan itu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman sekarang ini. Dan bisa dikatakan ini sebagai syubhat. Mereka pada dasarnya barakallahu fikum hanya mengharapkan agar para wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan juga mereka mengharapkan syafaat dari para wali tersebut. Nah, bukan mereka langsung meminta kepada selain Allah, meminta kekayaan. Nah, bukan meminta rizki yang banyak, keturunan, jodoh, atau yang lainnya. La. Doa mereka kepada para aulia tadi sebatas hanya talabil qurbah, untuk agar para wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan juga mereka mengharapkan syafaat. Nah, agar para wali ini memberikan syafaat kepada mereka. Mereka meyakini bahwasannya para aulia nanti akan memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Sehingga mereka meminta syafaat kepada para aulia tadi, para wali tadi. 6. Apa yang kita nyatakan, yang kita sebutkan di dalam kaidah ini telah dinukilkan di dalam Al-Qur'an. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dan dalilul qurbah yaitu doa mereka, permohonan mereka kepada para wali agar para wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah, yaitu ayat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kathibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, jadi tujuan utamanya itu kepada Allah, tapi melalui perantara dari orang soleh, dari wali. Nah, mereka beranggapan kalau langsung memohon kepada Allah gak bakal diterima, karena kita ini orang yang banyak dosanya, orang yang rendah, kedudukan kita rendah dibandingkan dengan para wali dan orang-orang soleh tadi. Jadi butuh perantara barakallahu fikum, supaya orang-orang soleh ini dengan kemuliaan yang mereka miliki mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini ucapan mereka. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Sesungguhnya Allah berhukum di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang berdusta lagi kafir. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Adapun dalil syafa'at, yakni doa mereka kepada para aulia, sesembahan selain Allah, adalah sebatas untuk meminta syafa'at. Nah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang mana sesembahan tersebut la yadhurruhum, tidak bisa memudaratkan mereka, memberikan bahaya kepada mereka, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan para aulia, para orang-orang soleh dan para nabi tersebut adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini alasan mereka kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum musyrikin pada zaman Rasulullah ketika mereka beribadah kepada selain Allah. Yang pertama di antaranya mengharapkan kedekatan di sisi Allah, agar para wali tersebut mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Yang kedua adalah untuk memberikan syafaat, agar para wali tersebut memberikan syafaat. Karena mereka meyakini bahwasanya para wali aulia pada yaumul kiamah nanti akan mendatangkan atau memberikan syafaat di sisi Allah. Sehingga oleh karena itu mereka meminta kepada wali tersebut syafaat tersebut. Memohon agar para wali tersebut memberikan syafaat kepada mereka. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya, annal musyrikina alladzina sammahumullahu musyrikina wa hakama alaihim bil khuludi finnar. Bahwasanya orang-orang musyrikin yang mana Allah Subhanahu wa taala menamai mereka dengan musyrikin, orang-orang musyrik, dan menghukumi mereka kekal di dalam annar, lam yusyriku fir rububiyah, mereka tidak menyekutukan Allah dalam perkara ar-rububiyah. Nah, kembali pada kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy di antara mereka barakallahu fikum meyakini bahwasanya Allah pencipta, mengatur alam semesta. Nah, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ar-rububiyah, innama asyraku fil uluhiyah. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara al-uluhiyah. Keharusan hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah pelanggaran yang mereka lakukan. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Mereka tidaklah mengatakan bahwa sesembahan mereka Lata, Uzza dan Mana dan yang lainnya itu dapat menciptakan, memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, wa annahum yanfa'un aw yadurrun aw yudabbiruna ma Allah, atau mereka mampu memberikan manfaat atau mudarat, atau mampu mengatur alam semesta bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak meyakini demikian. Wa inna ma ittakhadhuhum syufa'a. Hanya saja mereka menjadikan para wali tersebut sebagai pemberi syafaat. Dan mereka meminta syafaat kepada mereka. Memang benar para nabi itu memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Para aulia, para wali, orang-orang soleh memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Akan tetapi pada dasarnya syafaat itu milik Allah. Sehingga memintanya itu bukan kepada Nabi. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Bahkan ada di sana syafaatul uzma, syafaat yang agung pada yaumul qiyamah. Nah, barakallahu fikum. Tapi memintanya bukan kepada Nabi Muhammad. Memintanya kepada Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku. Nah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan meminta kepada Nabi Muhammad. Nah, ini permasalahan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan atau memohon kepada para aulia untuk memberikan syafaat kepada mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, perhatikan, talabus syafa'ah, meminta syafaat kepada selain Allah. Allah hukumi perbuatan ini sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, ayat ini di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, 6, bantahan yang sangat jelas terhadap mereka-mereka yang suka meminta kepada para wali. Berdoanya itu kepada wali, kepada orang soleh, bukan kepada Allah. Nah, harapannya apa? Agar para wali tersebut meminta memberikan syafaat kepada mereka. Perhatikan perbuatan ini. Dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala talabus syafa'ah sebagai ibadah, bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memudaratkan mereka dan juga tidak mampu untuk mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan bahwasanya para wali-wali tersebut sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Nah, perhatikan, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Perhatikan, menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah meyakini seperti ini. Nah, ketika ditanya, siapa yang memberikan rizki? Allah. Yang bisa menolak bala siapa? Allah. Mereka juga meyakini hal demikian. Innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Wa innama ittakhaduhum syufa'a. Kesalahan mereka adalah mereka menjadikan para wali tersebut sebagai pemberi syafaat. Sehingga mereka meminta naam syafaat kepada selain Allah. Mereka menjadikan para wali tersebut sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sampai di antara mereka naam ada yang melakukan sesembahan, penyembelihan naam di sisi kuburan wali fulan. Bahkan mereka bernazar dengan melakukan kegiatan apa saja yang mereka inginkan. Yang jelas mereka bernazar untuk kuburan tersebut. Baik dalam bentuk i'tikaf atau dalam bentuk az-dzabh, nazar menyembelih hewan sebagai bentuk ta'zim, persembahan kepada pemilik kuburan tersebut. La li'annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yanfa'un. Az-dzabh dan nazar yang mereka peruntukkan untuk selain Allah tadi bukan lantaran bahwa para wali tersebut mampu untuk menciptakan, memberikan rizki, mendatangkan manfaat atau mampu memberikan bahaya. La. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Hanya saja mereka menjadikan para wali tersebut sebagai perantara bagi mereka di sisi Allah. Mereka mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi aqidatul musyrikin. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Nah. Kalau kita berdialog dengan orang-orang yang suka melakukan ziarah ke kuburan-kuburan. Nah, ziarah kubur itu bagus, baik, bahkan diperintahkan oleh Nabi. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Fal'an fazuruha. Sekarang, naam, ziarahilah kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Tapi sekarang, fadol, silakan. Diperintahkan bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah ke kuburan. Kenapa? Karena dengan menziarahi kuburan akan mengingat kematian. Seseorang akan ingat kematian, bahwa di dunia ini dia hanya sementara. Tempat kembalinya adalah akhirat. Nah, sehingga dia harus mempersiapkan untuk akhirat, mengingatkan dia akan kematian. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah kalau dia melakukan ziarah kubur dalam rangka ta'zim, dalam rangka pengagungan terhadap kuburan tersebut atau terhadap pemilik kuburan, meminta berkah, ngalap berkah, berdoa, walaupun dia memohon kepada Allah di sisi kuburan tersebut, doanya itu kepada Allah, tapi dia meyakini bahwa doa di sisi kuburan wali tersebut naam mustajab akan diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menghabiskan biaya yang banyak luar biasa, waktu yang banyak mereka habiskan dalam acara yang tidak bermanfaat dan justru barakallahu fikum akan memudaratkan mereka. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa anta lamma tunakisul an kuburiyan minal kuburiyun minal kuburiyin yaquluna hadhil maqalah sawa'an bisawa. Dan engkau ketika engkau berdialog sekarang ini dengan kuburiyan, ahli kubur, kuburi, orang yang suka melakukan safar-safar ke kuburan-kuburan wali, mereka akan menjawab dengan jawaban ini, akan mengatakan dengan perkataan ini, sawa'an bisawa, sama, persis. Yaqul, dia mengatakan, ana la adri anna hadzal wali au hadzal rajul salih la yadur wa la yanfa, walakin huwa rajulun salih uridu minhu syafa'ah li indallah. Saya enggak tahu bahwa wali ini atau orang soleh ini bisa memberikan mudarat atau manfaat. Akan tetapi yang jelas dia adalah seorang yang soleh, seorang wali, dan saya ingin syafaat darinya di sisi Allah. Nah, intinya apa? Talabus syafa'ah, para pemburu syafa'at. Nah, bagus mengharapkan syafa'at, tapi mintanya bukan kepada wali. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pembahasan khusus setelah ini tentang asy-syafa'ah. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kedua ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bentuk syubhat al-musyrikin. Naam. Syubhat mereka apa? Kami tidak memohon kepada mereka kecuali hanya dalam rangka untuk meminta agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah atau meminta syafaat. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan mereka meyakini bahwasanya para wali dan orang-orang soleh tadi barakallahu fikum tidak mampu untuk menciptakan, memberikan rizki dan mengatur alam semesta. semua ini adalah perbuatan Allah. Mereka juga meyakini demikian. Dan kami hanya meyakini bahwa mereka sebagai wasa'id, sebagai perantara-perantara kami di sisi Allah. Li'annahum awliya, dikarenakan mereka adalah para wali. Sementara kami ini adalah orang yang lemah, yang banyak dosanya, nam, lalai. Sementara para wali ini terkenal dengan kesolihannya, derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Dan niscaya nanti mereka akan memberikan syafaat kepada kami, harapan kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat mereka. Dan ini sudah kita pernah kita sampaikan di dalam daras kasus syubhat. Bantahannya mudah. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan syubhat dan alasan kalian itu sama dengan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini keyakinan yang sama terhadap sesembahan mereka. Nah, harapan mereka apa? Agar sesembahan mereka mendekatkan diri mereka di sisi Allah, agar mereka bisa memberikan syafaat. Akan tetapi, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menamai perbuatan mereka dengan perbuatan syirik. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ulai syufa'auna indallah. Dan di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanahu wa ta'ala, nah, lanjutan dari ayat tadi, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dalam surat Yunus ayat yang ke-18, ketika Allah menjelaskan alasan orang musyrikin pada zaman Nabi ketika meminta syafaat di sisi Allah, ketika meminta syafaat kepada selain Allah, barakallahu fikum, Allah menamai perbuatan mereka dengan perbuatan syirik. Kegiatan mereka itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa'buduna min dunillah. Wa'buduna min dunillah. Mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah. Allah menamai perbuatan mereka sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan di akhir ayat Allah mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan di dalam surat Az-Zumar disebutkan juga ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah agama yang khalis, agama yang murni. Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, mana buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta dan kafir. Nah, Allah katakan alasan mereka itu adalah alasan yang dusta. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka dengan perbuatan kufur sebagai orang kafir. Sehingga oleh karena itu perbuatan mereka ini adalah perbuatan kufur dan kadzib. Perbuatan kufur dan perbuatan dusta. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak mengapa pada malam hari ini kita mengulang tentang permasalahan at-tawassul. At-tawassul. Barakallahu fikum. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertawassul di dalam doa mereka. Nah, tentunya tawassul yang salah. Apa itu at-tawassul? Dijelaskan oleh para ulama, at-taqarrub ila syai' wa tawassul ilaihi wal wasilah al-qurbah. At-tawassul ini at-taqarrub ila syai', mendekatkan diri kepada sesuatu, sampai kepada sesuatu. Nah, tawassul itu ada dua. Tawassul itu ada dua. Yang pertama adalah tawassulun masyru' wa tawassul ghairu masyru'. Tawassul yang disyariatkan, yang kedua tawassul yang tidak disyariatkan. Apa itu at-tawassul al-masyru'? Huwa alladhi amara bihil Qur'an. Tawassul yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, wahakahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dibolehkan atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amila bihis sahabah, dan dilakukan oleh para sahabat. Dan tawassul yang masyru' ini ada banyak macamnya. Tawassul yang masyru' ini ada banyak macamnya. Tawassul ini menjadikan sesuatu sebagai perantara, nam antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita. Baik dalam doa ataupun di dalam perkara lain. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Tadi kita jelaskan tawassul itu terbagi menjadi dua, tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya dan diperbuat oleh para sahabat. Dan tawassul yang disyariatkan ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Allah Ar-Rahman memiliki nama Ar-Rahman. Ya Rahman irhamni, ya Rahman zat yang maha pengasih, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rizki, urzukni, berikan rizki kepadaku. Ya Ghafur, wahai maha pengampun, ighfirli, ampunilahku. Nah, ini disyariatkan dan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis yang kedua adalah tawassul yang di antara tawassul yang disyariatkan, yang kedua at-tawassul ilallahi ta'ala bil imani wal a'mali salihah allati qama biha al-mutawassil. Tawassul kepada Allah dengan iman dan perbuatan-perbuatan soleh yang pernah diperbuat oleh orang yang memohon dan berdoa tadi. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang ahlul iman, orang-orang yang beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru kepada keimanan, yang mengajak kepada keimanan. An aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Kami mendengar ada yang menyerukan, yang memerintahkan kami untuk beriman kepada Rabb kami. Fa amanna, maka kami beriman. Nah, ini iman yang dilakukan oleh orang yang memohon tadi. Lalu apa permohonannya? Rabbana faghfir lana dzunubana, maka wahai Rabb kami. Nah, jadi maksudnya kami ini adalah hamba yang beriman, wahai Rabb, kami mendengar ada yang menyeru kepada kami agar beriman kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami beriman kepadamu, maka ampunilah kami dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana mal abrar, dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana yang sering kita dengar dan antum juga insyaallah pernah membacanya tentang tiga orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi, tiga orang yang terjebak di dalam sebuah gua, yang mana gua tersebut tertutup oleh batu, pintu guanya tertutup oleh batu yang besar dan mereka tidak mampu untuk menggeser batu tersebut. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut perbuatan-perbuatan soleh yang pernah mereka perbuat. Nah, akhirnya masing-masing memohon kepada Allah. Nah, dengan menyebut amalan soleh yang mereka perbuat. Di antara mereka menyebut tentang birrul walidain, yang dia lakukan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, saya adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua saya. Nah, dan dia memohon kepada Allah setelah itu agar dibukakan pintu gua, sehingga bergeserlah pintu gua tersebut. Nah, kemudian yang kedua dia menyebutkan tentang perbuatan amanah yang pernah dia perbuat. Nah, amanah terkait dengan harta, dan dia menyebut amalan yang dia perbuat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggeser pintu batu tersebut. Akhirnya bergeser tapi belum bisa mereka keluar. Kemudian yang ketiga menyebutkan tentang sifat iffah dia, menjaga kehormatan dia dari perbuatan fahsya, barakallahu fikum, dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bergeserlah batu tersebut, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dan memudahkan kepada mereka untuk bisa keluar dengan doa yang mereka lakukan, dengan bertawassul, dengan amal soleh yang pernah mereka perbuat. Nah, jadi bertawassul itu dengan amal soleh yang pernah kita perbuat, bukan dengan amal soleh yang diperbuat oleh orang lain. Nah, ini masalahnya. Orang lain yang melakukan amal soleh, nah, dan dia mengandalkan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain, dan bertawassul dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Gak seperti ini caranya berdoa dan bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bertawassul itu dengan amal soleh yang kita perbuat. Ini sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, jenis yang ketiga diantaranya at-tawassul ilallahi ta'ala bitauhidihi kama tawassala Yunus, bertawassul kepada Allah dengan mentauhidkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam ketika beliau tertelan oleh seekor ikan. Nam fanada fidzulumat, dia memohon dalam kegelapan, kegelapan di dalam perut ikan. Alla ilaha illa anta, bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau, Subhanak, Maha Suci Engkau. Nah, dia mentauhidkan Allah. Di dalam doanya dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.